Iya. Sehat, hujan. Maklum batin. Emang hujan? Hujan tadi barusan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Saudara-saudariku sebangsa setanah air, hari ini Selasa 20 Syawal tahun 1442 Hijrah bertepatan dengan 1 Juni tahun 2001 Masehi. Kami sangat berbahagia kedatangan tamu dari pimpinan Baznas. Ya, beliau dari Badan Amil Zakat Nasional, Bapak Rizaluddin Kurniawan. Selamat datang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat membahagiakan karena memang kita berkomunikasi untuk mengeksekusi bagian ketiga dari tiga hal yang kita siapkan untuk menyalurkan donasi teman-teman yang dititipkan kepada kita semua melalui Mira. Jadi izin Pak Rizal. Jadi seperti pernah disampaikan dahulu bahwa kita menerima donasi dari teman-teman donatur jamaah kita di Jamaah Waha kurang lebih 30 miliar 800 sekian juta. Tahap pertama sudah kami salurkan untuk kebutuhan darurat di Gaza lewat INH, kemudian tahap kedua lewat MUI ya untuk pembangunan rumah sakit Indonesia pertama di Hebron di tepi barat. Jadi ada Gaza, ada tepi barat, kita berikan bersamaan. Kemudian kami sampaikan juga saat di DSN bahwa insya Allah ada sekitar 6 miliar lebih itu akan dialokasikan untuk support sumber daya manusia, khususnya pelajar-pelajar Palestina yang akan meneruskan sisi pendidikannya. Kita harapkan di Indonesia itu bisa diakomodir. Kami telah koordinasi dengan pimpinan Pusat Muhammadiyah dari Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta yang sebentar lagi akan tiba, mohon izin nanti menemani juga. Nah, lewat Baznas kami ingin titipkan dana ini untuk diteruskan kepada Lazismo ya. Jadi lewat Baznas dulu supaya nanti masuk ke negara, diketahui negara bisa menyerahkan lebih kuat energinya kepada Lazismo. Nanti Lazismo insya Allah akan diteruskan ke kampus-kampus Muhammadiyah yang rektornya nanti akan datang kepada kita dari UMJ, Prof. Murad yang sudah siap menyampaikan kuota ya untuk anak-anak Palestina. Jadi teman-teman sekalian, ini kita akan sampaikan, mohon izin diterima secara simbolik jumlahnya 6.307.205.389.54. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Ini amanah yang besar untuk Baznas Republik Indonesia. Kebetulan Baznas juga sedang menggalang dana Palestina dan kita berkomitmen penuh segala donasi yang masuk dititipkan kepada Baznas akan disalurkan, akan dipertanggungjawabkan, dan termasuk juga titipan dari Ustadz melalui Mira Institute akan kami awasi bersama Lazismo untuk kepentingan pelajar Palestina di Indonesia. Terima kasih. Mudah-mudahan berkah untuk para semua jemaah dan donatur. Terima kasih Pak Rizal. Mohon dibantu, mohon diawasi. Insyaallah. Nah, dengan demikian seluruh dana yang teman-teman titipkan di tahap pertama yang telah kami sampaikan jumlahnya telah tuntas kami salurkan. Tahap ketiga ini memang butuh sedikit waktu karena itu saya safari sampai ke Sumenep, sampai ke Semarang. Dan akhirnya juga alhamdulillah dari PP Muhammadiyah karena kampusnya cukup banyak itu bisa berkoordinasi gitu ya. Jadi hari ini kita selesaikan dengan izin Allah pas hari lahir Pancasila nih. Betul. Baik, insyaallah mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian tuntas apa yang teman-teman amanahkan di tahap pertama. Jadi yang satu ya sudah MUI ya tanggal 24 kita sudah ada di sana, kemudian baru dikirim rekening tanggal 27 ya nomor rekeningnya, tanggal 28 kita eksekusi dan semuanya bukti tertuliskan dan bisa dipertanggungjawabkan insyaallah secara komit. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih untuk Baznas juga telah memfasilitasi membantu. Semoga tetap diberikan bimbingan oleh Allah dalam kebaikan, dimudahkan, disehatkan, dikuatkan dan menampilkan nilai-nilai kebangsaan terbaik. Demi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adi Hidayat bersama Pak Rizal Kurniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Semangat saya selahir. Teman-teman dimanapun Anda berada, hari ini saya Adi Hidayat ingin memenuhi komitmen kita bersama menyalurkan donasi yang kami pernah sampaikan di DSN, Dewan Syariah Nasional MUI. Ada tahap ketiga yang kita akan serahkan memenuhi aspek-aspek SDM, penguatan sumber daya manusia bagi masyarakat, rakyat Palestina. Itu dengan memberikan kesempatan mereka bisa belajar di Indonesia, yang dengan itu dibiayai dari donasi teman-teman sekalian. Mudah-mudahan menjadi jariah. Amin. Saya hari ini didampingi teman-teman sekalian, Masya Allah, langsung ini Pak Rektor. Rektor. Ya, dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, ya, Profesor Murad. Beliau bahkan menyambut baik dan sudah menyiapkan kuota kurang lebih sebanyak 20 untuk Palestina. Dan dana donasi teman-teman akan dititip via Lazismu. Ini kemarin ada 6.307.205.389.54. Ya, kemarin sudah diambil 14,3 miliar untuk rumah sakit di Hebron dari MUI. Kemudian 10,2-nya dari INH yang disalurkan untuk kebutuhan di Gaza. Dan lebihnya sesuai dengan jumlah terkumpul kita, 30 miliar lebih. Jadi tuntas sudah terserahkan. Lazismu akan menampung dan menyalurkan di semua kampus-kampus Muhammadiyah yang insya Allah bisa menampung warga Palestina, pelajar Palestina, belajar di Indonesia, insya Allah. Dan berkah saksi hari ini juga diberkahi oleh Allah, dihadiri Bapak Zulkifli Hasan. Ya, beliau bisa hadir saat ini dari pimpinan NPR, ya, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi ini mewakili rakyat Indonesia. Dan ada dari Komisi 8 dulu nih. Ya, ini ada Bang Yandri, Komisi Ketua Komisi 8, alhamdulillah. Ini Basnas. Ada Basnas juga, jadi ya. Basnas tolong awasi Lazismu ya. Iya, ya. Ini Lazismu bukan Lazismu punya kamu ya. Di bawah Komisi 8 juga. Lalu Komisi 8 ya. Dinyambung ya. Ya. Ini udah ada komisionernya di apa namanya, di Basnas, kemudian Komisi 8. Ya. Mas Bahat juga nanti, jubir saya juga disaksi dari Amanat Institute pula. Ini ada Bang Soleh, ya, ini Ketua Fraksi PAN Partai Amanat Nasional. Kemudian Pak Sekjen, Pak Edi Suparno juga hadir bersama kita. Dan ini diantara semua pangerannya yang ini, ya, ini beliau di Komisi 3, ya. Wakil Ketua di Komisi 3 DPR RI. Tolong dipantau Pak. Siap. Ya, jadi ya. Kalau dari kami juga, baik di KIAI, di MIRA, ada hal yang kurang lebih mencurigakan, misalnya, tolong langsung diingatkan, diberitahu, sehingga misi kita menguatkan kebangsaan, menyatukan energi masyarakat, dan memberikan pancaran pada dunia bahwa Indonesia negara besar, negara kuat yang berdiri di atas undang-undang yang kokoh membebaskan segala bentuk penjajahan di muka bumi ini. Terima kasih semua. Mungkin kita katakan takbir merdeka. Iya. Ya. Ya. Ya. Satu, dua, tiga. Allahu Akbar. Merdeka. Terima kasih Pak. Terima kasih. Saya terima mewakili Lazismu dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Baik. Terima kasih. Baik, yang kedua, belum selesai. Alhamdulillah, hari ini saya berikan kabar gembira juga. Pekan kemarin, saya tersambung live dengan saudara-saudara kita di Gaza. Langsung orang-orang Gaza di sana dan menyampaikan kabar duka sekaligus mengembirakan. Ya, duka ada 280 yatim dari agresi yang terjadi selama 11 hari itu. Kabar gembiranya insya Allah mereka syahid. Terima kasih Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah kirimkan keluarga-keluarga baru. Langsung ada permintaan dari Gaza, Syekh Hadi, kesempatan emas adakah dari Indonesia ingin menjadi ayah bagi anak-anak yatim ini, orang tua asuh, mereka punya kebutuhan, mereka ingin jadi orang-orang terbaik di masa depan. Dan hari ini semua itu disambut, diwakili langsung oleh Pak Zulkifli Hasan dari Ketua Umum Partai Amanat Nasional, yang alhamdulillah sebelum datang ke Quantum Ahyar sore ini, beliau menginisiasi serta Pak Sekjen, Pak Edi Suparno, supaya teman-teman di PAN menggalang donasi yang tujuannya untuk menjadi orang tua asuh bagi 280 anak yatim. Kabar baik, Alhamdulillah, di Gaza, alhamdulillah, liyum, ada ma'al ra'is al-aham ya hizbil wapan al-Indonesi, hizbil amanah al-watani al-Indonesi, wa ma'a insya'Allah al-ikhwahuna ayadhan fi al-nafs al-hizb. وهم الحمد لله رب العالمين بعون الله سبحانه وتعالى ملتزمون بأن يقولوا إن شاء الله آباء للأيتام ya المصابين بالاحتلال الإسرائيل الصهيوني من خلال الأيام السابقة فإن شاء الله هم بإذن الله تعالى إن شاء الله يكونوا معكم يا العمول في كل الأيتام في غزة فنتمنى إن شاء الله يتواصل هذه العلاقات الطيبة ونخبركم إن شاء الله في أسرع ما يمكن بإذن الله سبحانه وتعالى bisa tadi sampaikan di Gaza kita baik ada satu partai di Indonesia partai amanat nasional yang merespon cepat ya permohonan tadi supaya bisa menjadi orang tua asuh bagi teman-teman di Gaza kami pun pak ya iya ya baik kita disaksikan oleh Allah mudah-mudahan semuanya baik amin terima kasih teman-teman semuanya juga dari media terima kasih semoga sekali lagi kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala tadi dalam 1 jam sudah 3,7 Masya Allah 1 jam nah ini kalau Allah nggak gerakan nggak mungkin nih ya di depan tadi berita baik untuk anak yatim 1 jam itu sudah 3,7 miliar ya jadi kalau 10 jam sudah tersaingi nih ya. Saya tidak ingin lama-lama tidak ingin menghentikan supaya terusnya terus berlanjut terima kasih subhanakallah bihamdika syukurlah ilah ilah atas tabrak wa tubuh ilaik adi hidayat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam. Insyaallah dia. Nanti lah. Nanti lah. Nanti lah. Nanti lah. Nanti lah. Nanti lah. Nanti lah. Nanti lah. Nanti lah. Nanti lah. Nanti lah. Nanti lah. Nanti lah. Nanti lah. Nanti lah. Nanti lah. Nanti lah. Nanti lah. Nanti lah. Nanti lah. Nanti lah. Nanti lah. Nanti lah. Nanti lah. Nanti lah. Nanti lah. Nanti lah. Nanti lah. Nanti lah. Nanti lah. Nanti lah. Nanti lah. Nanti lah. Nanti lah. Nanti lah. Nanti lah. Nanti lah. Nanti lah. Nanti lah. Nanti lah. Nanti lah. Nanti lah. Nanti lah. Nanti lah. Nanti lah. Nanti lah. Nanti lah. Nanti lah. Nanti lah. Nanti lah. Nanti lah. Nanti lah.